وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembahasan matan Abi Syuja' yang ditahkik oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Kita sudah sampai di dalam Kitabus Shalah, pasal tentang syurut wujubiha, fi syuruti wujubiha, syarat-syarat wajibnya salat. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala berkata, faslun fi syuruti wujubiha, pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Wa syara'itu wujubis salah thalathatu asya', syarat-syarat wajibnya salat itu ada tiga. Yang pertama adalah al-Islam, jadi harus Islam. Tentunya ini berdasarkan hadis Mu'az ibni Jabal radhiyallahu ta'ala an. Tatkala beliau diutus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, Rasulullah berpesan, wahai Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'az, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah seruanmu yang pertama adalah agar mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kalau mereka mentaatimu, artinya mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajarkanlah mereka salat. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan syarat wujubis salah yang pertama adalah al-Islam. Ya, dia haruslah seorang yang muslim. Kalau dia bukan muslim, dia mengerjakan salat, fala tasih, salatnya dianggap tidak sah. Adapun yang kedua, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata al-Imam Ibnu Naqib, syarat yang kedua adalah al-bulug. Al-bulug, yang wajib melaksanakan salat adalah orang yang sudah balig. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa yajibu 'alal wali, wajib atas para orang tua, amrus sabi al-mumayyiz biha lisaba', memerintahkan anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, saat mereka berusia 7 tahun. Wa darbihi 'alaiha li'ashr, dan boleh dipukul anak tersebut dengan pukulan yang sifatnya mendidik ketika usia mereka sudah 10 tahun. Ya, misalnya mereka tidak mau komitmen melaksanakan salat, kita pukul dengan pukulan yang tidak berbekas. Ya, tidak melukai, tapi pukulan yang sifatnya ta'dib, pendidikan, pengajaran untuk si anak. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkanlah, kata baginda Rasulullah, anak-anak kalian mengerjakan salat saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, yaitu anak-anak kalian, agar melaksanakan salat, wa hum abna ashr, saat usia mereka 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, Dan kalau umurnya 10 tahun, kata Nabi, pisahkan kasur anak-anak kalian. Ini syarat wajibnya balig. Tetapi dianjurkan bagi orang tua saat anak mereka berusia misalnya 7 tahun atau wasala ila sinil tamyiz, anaknya sudah mulai tamyiz dan umumnya di usia 7 tahun, itu mulai diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian ma'asirul muslimin, syarat yang ketiga yang dengannya seseorang wajib melaksanakan salat adalah al-aqlu, yaitu berakal. Islam balig berakal, wahuwa taklif, dan itulah yang dimaksud dengan at-taklif. Taklif itu pembebanan, orangnya disebut mukallaf. Dia adalah muslim, balig berakal, atau biasa disebut seorang mukallaf. Seorang mukallaf artinya orang yang terbebani oleh aturan-aturan syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya ada yang haram, ada yang makruh misalnya. Nah mereka mulzam, mereka terbebani, mereka wajib komitmen dengan aturan-aturan syariat. Hal ini ma'asirul muslimin, kata Syekh Majid Al-Hamawi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Pena diangkat dari tiga golongan. Yang pertama, anin na'im hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi kalau ada orang misalnya, waktu zuhur dia tidur, karena lelah yang sangat dia tidur, ya tidak bangun kecuali asar. Dan dia tidak sadar bahwa asar sudah masuk, dia bangun asar jam 4 misalnya. Apakah dia berdosa karena dia meninggalkan sholat zuhur? Tidak, kalau memang dia tidur, ya dia tidak berdosa. Ya rufi'al qalam an thalathah. Pena itu hukum diangkat dari tiga. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua adalah wa'anis sabi hatta yahtalim. Dan dari anak-anak sampai dia dewasa, sampai dia balig. Ya, sampai dia mimpi basah ya, sampai dia sudah wasala ila sinil bulug, sudah sampai di usia balig. Dan yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Dan hukum diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal. Ini syarat wajibnya. Muslim, balig dan berakal. Beda dengan hukum yang lain ya. Kalau zakat misalnya ada syarat harus dia memiliki milkun nisab. Wa hala 'alaihi haul. Itu dalam zakat. Ya, dalam zakat ada istilahnya apa? Dia memiliki, harus memiliki nisab, jumlah minimal. Dan nisabnya itu sudah 1 tahun. Atau dalam masalah siam, misalnya kita mendapatkan ada yang namanya istita'ah. Ya, istita'ah artinya kemampuan. Kalau orang yang sakit, orang yang safar tidak wajib, tetapi harus mengqadha. Tapi kalau sholat tidak. Sedang safar tetap salat, mungkin salat. Sehat salat, sakit pun salat. Ya bedanya nanti hanya ada keringanan saja, tapi salatnya tidak bisa gugur. Yang ada adalah keringanan cara melaksanakannya. Beda dengan puasa, kalau puasa total kita tidak melaksanakannya saat kita misalnya sedang sakit. Tapi kita ganti kalau memang kita sakitnya masih ada harapan sembuh. Dan membayar fidyah kalau memang sakitnya tidak ada harapan sembuh. Begitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pasal yang baru yang berjudul Fis Salawat Al-Masnunah War-Rawatib. Pasal terkait dengan salat-salat yang sunnah dan salat-salat rawatib. Nanti akan kita lihat apa maksudnya. Tentunya sholat sunnah ini adalah satu ibadah yang sangat penting. Dalam riwayat yang sahih ma'asyiral muslimin, hadis Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, riwayat Imam Muslim, Rabi'ah bercerita. Kata Rabi'ah, beliau seorang pemuda. Aku adalah seorang yang melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawakan air untuk berwudu, untuk beristinja dan lain sebagainya. Satu ketika kata Rabi'ah, Rasulullah bersabda kepadaku, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Maka seorang pemuda yang ditarbiyah oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Kalau aku boleh meminta kepadamu ya Rasulullah, aku minta menjadi pendampingmu kelak di surga. Aku ingin bersamamu kelak di surga. Ini jawaban seorang pemuda. Ya, jawabannya bukan minta umur yang panjang, atau bukan meminta harta yang banyak, atau kedudukan yang tinggi. Tetapi yang diminta, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, agar engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar aku dijadikannya sebagai orang yang bersamamu kelak di surga. Mendengar perkataan pemuda ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, "Awa ghairu dhalik?" Tidak ada permintaan yang lain. Selain itu tidak ada, misalnya umur yang panjang, harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kedudukan yang tinggi, atau yang lain. Wadaka ya Rasulullah. Hanya itu permintaanku ya Rasulullah. Masya Allah. Ini sulit kita bayangkan bagaimana tarbiyah yang dia dapatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau memang hanya itu permintaanmu ya Rabi'ah, maka tolonglah aku untuk bisa mengabulkan apa yang kau minta itu, yaitu engkau ingin menjadi pendampingku yang menemaniku kelak di surga. Tolonglah diriku untuk bisa ya membantumu menjadi orang yang kelak menemaniku di surga, bikathratis sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Kalau yang wajib tidak bisa diperbanyak. 17 ya tetap 17. 17 rakaat yang wajib. Maka yang bisa diperbanyak adalah salat sunnah. Oleh karenanya salat sunnah adalah salah satu jalan yang akan mengantarkan kita ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah melebihi kecintaan Allah kepada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang sifatnya nawafil. Apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat, dengan mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, maka Allah akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Allah akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. Allah akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Allah akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Apabila dia meminta, dia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan melaksanakan salat-salat sunnah. Ini yang akan beliau bahas. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, "Bissalawatil masnunati warrawatib." Salat-salat yang sunnah dan salat-salat rawatib. Wassalawatul masnunatu khams. Salat-salat sunnah yang diperintahkan dilakukan secara berjamaah ada lima, kata beliau. Yang pertama adalah al-idan. Al-idan. Dua salat id. Idul fitr dan salat idul adha. Ini sunnah, sunnah muakkadah yang diperintahkan berjamaah. Yang ketiga dan yang keempat adalah al-kusufan. dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kelima, wal istisqa, dan juga salat istisqa. Ini jelas jenis-jenis salat sunnah yang dianjurkan dikerjakan secara apa berjamaah. Kemudian beliau berkata, rahimahullahu taala, wassunanut tabi'atu lil faraid. Adapun salat-salat sunnah yang mengikuti salat yang wajib, 17 raka'atan. Ada 17. Banyak. Walaupun 17 ini nanti dijelaskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, terbagi. Ada yang sifatnya mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Ya. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Majid Al-Hamawi, kita baca dulu perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja'. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib itu ada 17. Berarti Qadi Abi Syuja' masih mencampurkan antara yang mu'akkad dengan ghairu mu'akkad. Nanti akan kita pisahkan mana yang mu'akkad dan mana yang ghairu mu'akkad. Rak'ata al-fajr. Rak'ata al-fajr. Dua rakaat sebelum fajar. Dua rakaat sebelum, ini mu'akkad jelas ya. Arba'un qabla zuhur. Dan empat rakaat sebelum zuhur. Disebutkan oleh para ulama, yang dua adalah mu'akkad, yang dua lagi ghairu mu'akkad. Nanti akan dijelaskan. Jadi qabliyah zuhur yang empat, menurut para ulama, diantaranya pentahkik kitab ini Syekh Majid Al-Hamawi, yang mu'akkad dari empat rakaat tersebut hanya dua. Yang duanya lagi ghairu mu'akkad berdasarkan hadis Ibnu Umar. Lalu dikatakan, wa raka'atani ba'dahu, dan dua rakaat setelahnya, ini mu'akkad. Dua rakaat setelah zuhur mu'akkad. Wa arba'un qabla al-'asr. Nanti akan kita baca dalilnya. Wa raka'atani ba'da al-maghrib, dan dua rakaat setelah maghrib. Ini mu'akkad. Ya, sunnah mu'akkadah. Wa thalasu ba'dal isya' yutiru biwahidatin minhunna, dan tiga rakaat setelah isya' satu kali salam rakaatnya adalah witir. Ini beliau mencampur ya. Al-Qadi Abi Syuja' mencampur antara yang mu'akkad dengan yang ghair mu'akkad. Mari kita lihat penjelasan Syekh Majid Al-Hamawi pentahkik kitab ini. Beliau berkata, As-sunanur rawatibu minha mu'akkadun wa minha ghairu mu'akkad. Sunnah-sunnah rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat yang wajib, ada yang sifatnya mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Fal mu'akkadu asyru raka'atin. Yang mu'akkad ada 10 raka'at, kata beliau. Rak'atani qabla subah, dua raka'at sebelum subuh. Rak'atani qabla zuhur, dua rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dua rakaat setelahnya. Rak'atani ba'dal maghrib, wa rak'atani ba'dal isya. 10. Ya, 10. Li hadith Ibn Umar. Hal ini berdasarkan hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan Muslim. Apa kata Ibn Umar? Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari kebiasaan Nabi 10 rakaat. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum zuhur, kata Ibn Umar. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, di rumahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini yang salat sunnah rawatib. Yang mu'akkad. Yang ditekankan. Yang mendekati wajib. Kemudian beliau berkata, amma ghairu mu'akkad. Adapun salat-salat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad. Faraq'atani qabla az-zuhur. yaitu dua rakaat yang lain sebelum zuhur, yang kalau kita gabungkan al-majmu arba, jadi empat. Tapi dari empat ini dua yang mu'akkad, dua lagi tidak mu'akkad. Wa rak'atani ba'dahu, begitupun dua rakaat setelahnya, setelah zuhur. Jadi total empat sebelumnya, empat sesudahnya. Ya, tetapi yang mu'akkad hanya dua sebelumnya, dua setelahnya. Berdasarkan hadis, man hafaza ala arba'a raka'atin qabla zuhur, barang siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya, haramahullahu ala nar, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ahlus Sunan, ya, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian begitupun di antara yang ghairu muakkad adalah raka'atani qablal maghrib. Dua rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sallu qablal maghrib raka'atain. Baginda bersabda, salatlah kalian dua rakaat sebelum maghrib. Diulang lagi, salatlah kalian dua rakaat sebelum maghrib. Lalu pas ketiga kalinya beliau berkata, liman syaa', bagi yang menghendak, bagi yang mau silahkan. Ya, artinya di sini menunjukkan ghairu mu'akkad, kalimat liman syaa', bagi siapa yang mau. Yang tidak mau tidak ada dosa atas mereka. Begitupun yang bukan mu'akkad atau yang ghairu mu'akkad, rak'atani qabla al-isya, adalah dua rakaat sebelum isya. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzaini adzanaini salatun. Setiap kali antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Ya. Baik itu di waktu qabliyah maghrib, qabliyah isya, asar dan lain sebagainya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas, rawatib kebagi menjadi dua. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Salat sunnah dilihat dari bagaimana kita melaksanakannya, ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak dianjurkan berjamaah. Ada lagi salat sunnah dilihat dari waktunya. Ada kan salat sunnah dilihat dari waktunya, ada yang sifatnya di siang hari seperti salat duha, ada yang sifatnya di malam hari seperti salat apa? Salat tahajud misalnya. Itu salat sunnah bisa dilihat dari banyak sisi. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa thalathu nawafil muakkadat, dan ada tiga salat sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah salatul lail, yaitu salat malam. Tentunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ini kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah katakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam laksanakanlah salat malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada hadis di mana Rasulullah berkata, "Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail." Sesungguhnya Rabb kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan salat malam. Yang kedua kata beliau adalah salatul duha. Salat duha. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, dikatakan yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Di waktu pagi, persendian, lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita itu harus diberikan sedekah. Ya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah. Tahmid, ucapan alhamdulillah, sedekah. Tahlil, ucapan la ilaha illallah, sedekah. Takbir, ucapan Allahu Akbar, sedekah. Memerintahkan yang baik, sedekah. Melarang manusia melakukan yang mungkar, sedekah. Dan sedekah-sedekah tersebut bisa kita dapatkan pahalanya raka'atani yarka'uhuma minad duha, dengan dua rakaat yang kita lakukan di waktu duha. Masya Allah. Ini tentang salat duha. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh beliau Syekh Majid Al-Hamawi, wa waktu salati duha min artifai syams ila zawal. Dan waktu salat duha adalah semenjak naiknya matahari sampai zawal. Artinya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Walaupun ada waktu namanya waktu istiwa, intisab asyams. Ketika matahari tepat di tengah itu sudah tidak boleh lagi salat. Waktu nuhiya anis salah. Ketika matahari tepat di atas kita. Ditandai dengan hilangnya bayangan. Beberapa saat sebelum zuhur. Wa aqalluha, kata Syekh Majid, paling minimal salat duha ini rakaatan, dua rakaat. Wa aktsaruha, dan yang paling banyak adalah saman, yaitu delapan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fathi subhata duha tsamaniya rakaat, bahwa Nabi salat delapan rakaat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam riwayat Abu Daud dikatakan salam di setiap dua rakaat. Salam di setiap dua rakaat. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, salat sunnah yang muakkad adalah salatut tarawih. Salatut tarawih. Apa salat tarawih? Sudah berlalu ya, bulan Ramadan kemarin kita salat tarawih di rumah. Itu muakkad ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid, wa tusamma qiyam Ramadan, atau biasa juga disebut qiyam Ramadan. Wa waqtuha kal witr, waktunya sama seperti witir, baina salatil isya wa tulu'il fajr, antara salat isya dengan terbitnya matahari. Ya. Wa hiya 20 raka'atan indal a'immatil arba'ah, dan salat tarawih 24 rakaat atau 20 rakaat menurut imam yang 4. Jadi jumhur a'immah al-arba'ah, mayoritas para imam mengatakan 20 rakaat berdasarkan hadis Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya dahulu para sahabat Nabi yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rakaah, mereka salat malam pada masa Umar 20 rakaat, dan tidak ada yang mengingkari, sebagian ulama mengatakan ijma'. Walaupun pendapat yang lebih kuat mengatakan ya silahkan, ini lapang, yang mau memilih 11 silahkan, memilih 20 silahkan. Dalam riwayat yang sahih, riwayat imam yang 5, Rasulullah bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan membahas nanti syarat-syarat sahnya salat, dari mulai nanti suci dari hadas kecil, hadas besar, masuk waktu, menghadap kiblat. Insyaallah akan kita bahas di esok hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, istiqomah, dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi Al-Suratul juga mengatakan, Ar-riba isnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu.

ingin i'tikaf ba'dal fajar sampai datangnya syuruk, lalu mereka melaksanakan salat syuruk, maka itu sesuatu yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selama tidak melalaikan mereka dari kewajiban mereka, misalnya mempersiapkan kebutuhan suami, anak-anak, kondisi rumah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Ummu Azmi di Bukit Tinggi, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Ustaz, saya tadi menanyakan sholat sunat rawatib itu kan 10 yang wakat. Ya, terus saya umumnya biasa melaksanakannya selain 10 itu, ada lagi sebelum zuhur 4, sudah zuhur 4, kemudian sebelum asar 4. Jangan. Baik Ibu. Apakah itu salah saya melakukan Ustaz? Apakah berlebihan saya bernamanya? Sudah pertanyaan saya. Semoga terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Azmi di Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat. Barakallahu Ummu Azmi. Allah alam bisawab ya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada yang rawatib, ada yang rawatib mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad ada 10 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Umar. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu menjadi 10. Adapun yang 4 rakaat atau 2 rakaat yang lain sebelum zuhur dan 2 rakaat yang lain setelah zuhur atau dijumlah dengan yang muakkad menjadi 4-4, menurut beliau itu tidak muakkad, tetapi sifatnya salat sunnah biasa. Jadi yang muakkad yang 2, yang muakkadnya yang 2 sebelum, 2 setelah, itu yang muakkad. Tetapi kalaupun ibu ingin tambah 2 lagi sebelumnya, artinya ibu tambah yang mu'akkad dengan yang ghairu mu'akkad, tidak berlebihan, itu bagus. Apa pahala yang ibu dapatkan? Rasulullah berkata, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, yang dengannya Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Bagus, tidak masalah. Tetapi secara penjelasan dalam fikih dikatakan, yang mu'akkadnya hanya 2 rakaat saja. Adapun tambahan 2 rakaat lagi ghairu mu'akkad. Itu satu. Yang kedua, begitupun masalah 4 rakaat sebelum asar dalam riwayat 2 rakaat. Itu kalau dilakukan dianggap berlebihan tidak? Tidak, karena itu memang bagian dari kalau kita melaksanakannya adalah aplikasi dari perintah Nabi. Nabi memerintahkan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hanya saja itu sekali lagi bukan muakkad. Ya, sholat sunnah ghairu muakkad. Kalau dilakukan baik, pahalanya besar. Tetapi kedudukannya tidak sama dengan salat sunnah mu'akkad. Yang mu'akkad 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Allah alam. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Agus dari Sukabumi. Apa hukumnya mandi junub pakai air hangat? Allah alam bisa, tidak masalah. Tidak masalah. Ya tidak masalah. Karena air hangat, ya dia air mutlak. Kecuali air hangatnya dicampur, apa misalnya, garam atau sehingga menjadi asin atau dicampur. Sehingga mengeluarkannya dari air yang mutlak ya. Ya, air yang, tentunya kalau air yang tidak mutlak, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang mutlak. Air yang mutlak itu adalah Al-ma alladhi idza dzukir lam yuqayyad biwasfin ma. Air yang ketika disebut namanya tidak terikat dengan sifat tertentu. Air yang memang ala aslihil qatihi. Air yang kondisinya sesuai dengan asal dia diciptakan. Adapun kaitannya dengan perubahan dihangatkan ya, itu wallahu a'lam bissawab tidak masalah. Apalagi sekarang di beberapa rumah yang Allah berikan kelapangan harta, mereka punya alat untuk memanaskan air misalnya. Allah alam bisawab, tidak masalah. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Bismillah. Bolehkah kita bermakmum pada orang yang masbuk? Allah alam bisawab, tidak ada larangan, tidak masalah. Tidak ada masalah. Ada orang yang masbuk lalu kita bermakmum kepadanya, itu tidak ada masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah melihat melaksanakan salat sunat 4 rakaat ba'da maghrib dan isya. Bagaimana ini? 4 rakaat ba'da maghrib. Kalau yang dimaksud 4 rakaat ba'da maghrib adalah 2 kemudian ditambah lagi 2 tidak masalah. 2, 2 itu yang muakkad. Yang 2 setelahnya atau tambah lagi 2 atau tambah lagi 2 itu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Tapi yang muakkad hanya 2 saja. Ya begitupun setelah isya. Setelah isya kalau salat sunnah 4 rakaat dipisah 2-2, yang muakkad hanya yang 2 pertama. Adapun 2 setelahnya tidak dianggap sebagai muakkad. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan kelima, Ummu Sumayyah di Bukit Tinggi. Saya sering sekali menguap saat salat dan sangat sering lupa rakaat salat sehingga saya sering melakukan sujud sahwi. Apakah termasuk gangguan syaitan? Bolehkah membaca ta'awuz dan basmalah sebelum salat agar terhindar? Allah alam bisawab ya. Kalau memang itu terjadi terus menerus, ya setiap kali salat kita khawatir ada sesuatu yang terjadi. Hendaknya ibu meruqyah diri ibu dengan ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Ya misalnya kita mengambil segelas air ya, lalu kita bacakan surah Al-Fatihah, lalu kita bacakan ayat kursi, lalu kita bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu kita minum air tersebut, lalu sebagiannya kita balurkan ke tubuh kita. Lakukan itu rutin di pagi dan sore hari. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Dalam riwayat ya ada riwayat dari sebagian tabi'in bahwasanya mereka di pagi hari meruqyah dirinya dengan cara membaca Al-Fatihah 3 kali. Jadi Al-Fatihah 3 kali dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai akhir dibaca berulang-ulang 3 kali kemudian ditiupkan. Seperti itu kemudian diusapkan ya. Lalu apakah boleh setelah sebelum sholat kita membaca bismillah dan ta'awuz? Allah alam bisawab, hukum asalnya ya tidak. Ya karena kalau seandainya memang hal itu bagus dan dianjurkan, Nabi akan memerintahkannya kepada para sahabat. Kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Karena memang rukun pertama sudah bismillah. Kenapa tidak dimulai sebelum sholat ta'awuz dulu? Karena dalam sholat akan ada ta'awuz. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca ta'awuz. Setelah ta'awuz, kita membaca Bismillah. Maka kita mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saifuddin dari Medan. Yang mau saya tanyakan, gimana caranya mandi hadas besar dan apa doanya? Allah alam bissawab. Ini sudah sering kita bahas. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Nabi Muhammad apabila beliau mandi besar, yang pertama beliau lakukan adalah mencuci tangannya. Setelah mencuci tangannya, beliau bersihkan kemaluannya. Beliau bersihkan kemaluannya sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan tangannya lagi. Ya, dengan tanah ditepuk atau kalau sekarang ada sabun dibersihkan dengan sabun. Setelah itu berwudu. Bagaimana cara berwudunya? Sama kayak wudu kita mau sholat. Selesai. Setelah berwudu, beliau meratakan air ke bagian kepalanya. Minimal 3 kali diratakan air ke bagian kepala. Setelah meratakan air ke bagian kepala, lalu berpindah ke bagian tubuh sebelah kanan. Misalnya badan sebelah kanan, lalu berpindah ke sebelah kiri, lalu beliau ratakan air ke seluruh tubuhnya, ditutup dengan membasuh bagian kakinya sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada doa tertentu? Saya tidak tahu ada doa tertentu kaitannya dengan mandi besar. Tapi kalau kaitannya dengan wudu, doanya diajarkan oleh Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kalau kita bermakmum dalam sholat, apakah membaca surat Al-Fatihahnya bareng dengan imam atau setelahnya? Allah alam bisawab ya, yang terbaik menurut saya Allah alam bisawab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hendaknya setelahnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa menyimak bacaan imam setelahnya. Setelahnya baru kita membaca. Oleh karenanya di mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, imam hendaknya berhenti setelah Al-Fatihah beberapa saat, memberikan kesempatan untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Dan Al-Fatihah adalah rukun salat. Al-Fatihah adalah rukun salat menurut jumhurul ulama. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Khilafan lil ahnaf, kecuali Imam Abu Hanifah berkata, tidak masalah surat yang lain selain Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan Al-Fatihah adalah rukun salat. Allah alam bisawab. Ada pun telepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainuddin di Medan. Ya, di Medan. Silakan Bapak. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya sholat berjemaah bagi laki-laki di masjid? Apakah jatuh ke wajib dan apakah jatuh ke sunnah dia, Pak? Itu saja, Bapak. Dan satu lagi, Pak, yang seperti Ustaz tadi terangkan, jadi bagaimana kalau imam tadi telah membaca Al-Fatihah dan kita sebagai makmum, apakah kita membaca lagi dan apakah kita cukup mendengarkan saja? Baik, itu saja, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, para ulama telah berbeda pendapat kaitannya dengan hukum salat berjamaah. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendiri dengan 27 pahala. Para ulama mengatakan di mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya salat berjamaah itu wajib, maka ditinggalkannya berdosa, bukan mendapatkan pahala. Sedangkan di hadis ini dikatakan salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendiri. Salat sendiri pahalanya 1. Salat berjamaah pahalanya 27. 27. Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang kalau dikerjakan lebih utama daripada ditinggalkan, ini bukan wajib. Tetapi dia sunnah muakkadah. Dia sunnah muakkadah. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Tetapi para ulama yang lain seperti mazhab Imam Ahmad misalnya, berpendapat bahwa sholat berjamaah wajib. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Dan ini adalah perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Begitupun berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dalam hadis Bukhari berkata, laqad hamamtu an amura bis-shalah. Aku pernah memiliki keinginan untuk memerintahkan manusia salat. Kemudian ditegakkanlah salat. Dan aku mendatangi orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah, kemudian aku bakar rumahnya. Ini perintah yang diiringi dengan ancaman, dan hukum asalnya wajib kalau perintah diiringi dengan ancaman. Begitupun berdalil dengan hadis Abdullah ibni Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku seorang yang buta dan tidak ada yang menuntunku ke masjid, apakah aku wajib ke masjid? Maka Rasulullah berkata, ya di rumah saja sholat. Lalu dia pun pergi. Setelah pergi dipanggil lagi oleh Nabi, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Maka sahabat ini berkata, na'am ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, datangilah masjid. Engkau wajib mendatangi masjid. Ya. Dalam riwayat dikatakan, la sholata, kata Rasulullah, tidak ada sholat bagi orang yang mendengarkan azan, tetapi dia tidak mendatangi masjid. Berdasarkan dalil-dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Ya, walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, tentunya berjamaah itu adalah sesuatu yang menjadi alamat baiknya keimanan kita. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah ada di antara para sahabat yang tertinggal sholat, atau tidaklah ada seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah, kecuali kami akan menyangka dia seorang munafik, ma'lumun nifak, yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Artinya kalau Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah mu'akkadah, bukan dari sisi bahwa kita anggap remeh, tidak. Tetapi dari sisi hukum. Oleh karenanya dalam Imam Al-Muzani, kalau saya tidak salah, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, menukil perkataan Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata, aku memandang, ya tidak boleh seorang laki-laki, walaupun hukumnya sunnah mu'akkadah, Imam Syafi'i berkata, aku memandang, tidak boleh seorang laki-laki meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena uzur. Walaupun beliau berkesimpulan sunnah mu'akkadah. Ya. Oleh karenanya, sekali lagi ini masalah yang penting. Bahkan orang-orang yang biasa meninggalkan sholat berjamaah ini dalam hadis disifati sebagai orang-orang munafik. Dan ini pun tentunya menguatkan pendapat yang kedua yang mengatakan wajib. Rasulullah bersabda, inna asqalas sholati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam salat isya dan subuh, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi ini masalah khilaf, tetapi terlepas khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, saya katakan tidak pantas seorang muslim yang sehat yang bisa datang ke masjid, dia tidak datang ke masjid. Bahkan dahulu Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau zaman kami ada yang begitu, itu namanya orang munafik. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Allah alam bisawab. Adapun masalah hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya kalau sholatnya sholat sir, ya tentunya kita jelas membaca Al-Fatihah. Hanya saja permasalahannya kalau sholatnya jahr. Ya ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya sudah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Hanya saja hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Pendapat yang paling kuat adalah apa yang dipilih oleh jumhurul ulama, dan ini dipilih juga oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, maka dia wajib dibaca, baik ketika kita bermakmum dalam sholat yang sir, seperti zuhur dan asar, atau kita bermakmum dengan sholat yang jahar, seperti maghrib, isya dan subuh, tetap kita membacanya. Lalu kapan kita membacanya? Bisa sebelum imam, ketika imam membaca iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Karena iftitah sunnah, Fatihah rukun, maka dahulukan yang rukun. Atau setelah imam, ya, atau setelah imam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca surat di belakang imam kalian? Para sahabat berkata, na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u illa al-Fatihah. Jangan kalian membaca surat di belakang imam kecuali al-Fatihah. Jadi tetap membaca, baik ketika kita berjamaah atau sendiri, baik berjamaahnya sir atau jahr. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya merasa begitu banyak dosa yang telah saya perbuat di masa lalu. Bagaimana cara saya salat taubat? Dan kapan waktunya serta doa-doa yang sesuai tuntunan Rasulullah. Allah alam bisawab ya. Sebaik-baik waktu untuk sholat sunnah tentunya sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir bangun, laksanakan sholat 2 rakaat ya. Lalu setelah itu berdoa, memohon ampun ya, memohon ampunan dari Allah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan dosa ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah alam bisawab, banyak ya, ada doa yang sifatnya umum, misalnya apa? Rabbighfirli warhamni rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, atau apa? Banyak doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaupun kita tidak hafal, kita bisa membaca doa-doa yang sesuai dengan bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dan bahasa-bahasa yang lainnya. Allah alam bisa. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.